Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kiangi telah mengungkapkan, negara-negara Eropa adalah wilayah yang berhasil memadukan dua sistem manajemen pemerintahan ekstrim, yakni liberal dan sosialis, hingga menjadi sistem welfare state yang sangat mengutamakan keseimbangan sosial, ekonomi hingga politik pemerintahan. Menurutnya, pola keseimbangan yang tercipta melalui peran pemerintah yang besar memang terbukti efektif mendorong negara-negara bersistem welfare state guna menciptakan kesejahteraan bagi seluruh publik yang hidup di negara itu. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, menurut visi Bapak, mengapa Eropa mampu memadukan dua kutub ekstrim, sosialis dan liberal? Jadi Eropa Barat yang paling, ya orang paling pandai zamannya itu, dia mengatakan ya dua-duanya sama benernya, Adam Smith dengan Karl Marx. Kita ambil yang benar-benar aja dari dua-duanya itu. Jadi Eropa Barat mengatakan, saya akan membuat peraturan pengaturan sampai terjadi pemerataan yang tidak persis sama tidak gitu. Nah, jadi ada tiga yang bersaing, yang satu liberal total, komunis total, yang Eropa Barat yang disebut mixed economic system, campuran. Swasta boleh, sesuka-sukanya boleh, tapi tidak boleh melakukan cara-cara bersaing yang tidak sehat. You boleh berusaha boleh apa, tapi saya pajeki. Kemudian pajaknya akan saya pakai untuk orang yang sudah diberi kesempatan yang sama, tapi tetap tertinggal. Macam-macam perundang-undangan. You know. Orang boleh memiliki modal, boleh berusaha, tapi pemerintah juga boleh apapun juga yang dianggap perlu. Pemerintah boleh membuat BUMN sesuka-sukanya asal dianggap perlu. BUMN-nya boleh menyaingi perusahaan swasta kalau ada perusahaan swasta yang mulai monopolistis gitu. Saya lebih cenderung mengatakan ini that is welfare state gitu. Dan model manajemen pemerintahan seperti itu juga yang Bapak peroleh saat dulu bersekolah di Eropa ya Pak? Loh iya, saya bisa bicara begini kan gara-gara dari kuliah semua asal usulnya. Ya, cuma saya kan nggak ngajar. Ini kalau saya sekarang ini sambil bicara saya lihat buku-buku saya ini buku kuno semua ini. Kuno semua tahun 50-an, 60-an waktu saya mahasiswa harus mati-matian belajar ini supaya bisa lulus. Itulah yang sekarang ini mulai menetes lagi. BBB pun tell me kelihatannya. Demikian Kwi Kiangi. Beni Rahmadi, Pas FM.